sinarnya pancaran cahayanya, memanah cinta ke jiwa, nur manfaat yang menyala. Ada bulan di wajahmu, sinarnya pancaran cahaya, memanah cinta ke jiwa. Bermakrifat yang menyala, ada mesra di wajahku. Senyum malaikat sang kekasih mengusap syahdu wajahku, wajah seorang musafir. Bulan yang terbisu aku.